Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Di usia muda, nafsu terus bergelora. Banyak tawaran baru yang sangat terasa baru karena kemudahan usia. Tentu saja dinamika hidup yang terus bergerak ini sangat menggoda. Berbagai kemajuan-kemajuan selalu menawarkan pelampiasan nafsu di sana. Teknologi pun tak lalai untuk mengisi berbagai ruang. Sehingga nafsu muda terus mendapatkan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Maukah engkau memilih jalan yang semestinya? Menguasai nafsu usia muda seperti menguasai kuda liar. Sehingga dengan demikian engkau di dalam keberhasilan akan menjadi penunggang kuda perkasa, berlari dan memenangkan perlombaan, mencapai garis finish dan jadi juara. Hei orang muda, jadilah orang muda dengan segala energi yang ada. Menguasai nafsu usia muda, menolak tawaran yang menggiurkan, dan berani terus mengayunkan langkah. Jinakkan kuda liar nafsu yang menggelora di dalam diri. Tunggangi dia supaya engkau menjadi juara sejati. Dan akhirnya engkau bisa berkata di ujung jalan kemudahan usia, aku sudah mencipta prestasi, hidup benar dalam dunia ini. Ku kendalikan nafsuku sehingga dia menjadi tepat arah. Dia menjadi kebahagiaan dan bukan malapetaka. Bukankah itu sangat indah? Tidakkah Anda ingin di sana? Hai orang muda, ayo kuasai hawa nafsumu. Kendalikanlah supaya bahagia hari-hari hidupmu. Bersama saya, Bikman Sirait.